ne nangis jroning atiku yen kelingan esem kemuyumu laras swara kendhing tresno gawe kangene atiku tansah eling aku rosliramu. Terima kasih. opo tresno.